Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang seharusnya jadwalnya Al-Ustaz Abu Amr, ya, karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya jadwalnya tukaran, ya, untuk minggu ini saja. Barakallahu fikum. Selanjutnya tetap normal. Tayyib, kita masih dalam pembahasan barakallahu fikum ciri-ciri dari ulama akhirat. Terakhir disebutkan oleh beliau, ciri ulama akhirat itu tidak suka masuk ke pintu-pintu penguasa. Kita lanjutkan ciri berikutnya, wa min sifati ulama'il akhirati, dan di antara sifat ulama akhirat adalah alla yatasarra'u ilal fatwa wa alla yuftu illa bima yatayaqqanuna sihhatahu. Di antara sifat ulama akhirat, mereka tidak cepat dalam mengeluarkan fatwa. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, itu ciri ulama akhirat. Kalau sudah keluar fatwa, itu artinya benar-benar sudah meninjau permasalahan tadi barakallahu fikum secara fikih syar'inya, secara fikih waqi'nya. Naam. Ya. Pertimbangan masalih wal mafasid juga sudah. Itu ciri ulama akhirat. Naam, barakallahu fikum. Dan mereka tidaklah berfatwa kecuali dengan sesuatu yang mereka yakini akan kesahihannya. Barakallahu fikum. Naam. Waqad kana salafu yatadafa'una al-fatwa hatta tarji'a ilal awal. Beliau mencontohkan bahwa salaf terdahulu, orang-orang saleh, ulama terdahulu, mereka itu sering terbiasa untuk menghindari fatwa. Ya, justru mereka sangat-sangat barakallahu fikum menghindar. Kalau diminta fatwa, itu mestinya mereka akan mengisyarahkan kepada alim yang lain. Ditanya, wahai imam, wahai syekh, nah, saya punya problem seperti ini, atau ada permasalahan seperti ini, bagaimana jawabannya? Dia mengatakan, irji ila alimil fulan. Ya, oh, coba kamu tanyakan alim fulan. Coba kamu tanyakan ustadz fulan, syekh fulan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang tadi datang ke ustadz fulan atau syekh fulan. Ternyata karakternya sama. Ya. Oh, coba tanya ke alim fulan. Ke alim fulan juga sama. Ujung-ujung ya, muter balik lagi ke yang pertama. Barakallahu fikum. Ya, udah 10 orang muter ini. Ya, balik lagi yang pertama. Nah, kayak di PHP-in gitu ya kan. Nah. Loh, balik lagi ke alim dulu. Tadi saya udah dari sana pertama kali, Zeh. Pertama kali masalah ini, saya datang ke alim fulan. Sudah 10 orang. Jenengan-jenengan tak tanya. Naam. Balik lagi ke yang pertama. Sampai seperti itu. Ya, karakter ulama terdahulu. Bukan karakter yang doyan fatwa. Yang fatwanya itu kayak AK-14 di Brondong. Naam, ya. Semua soal pertanyaan lahap semua. Nah, barakallahu fikum. Kayak merek beras ya kan, lahap. Nah, barakallahu fikum. Bahkan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, kata beliau, innal ladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftinunahu lamajnun, kata Ibnu Mas'ud. Innal ladzi yufti an-nasa, orang yang memberikan fatwa kepada manusia, fi kulli ma yastafti, ya, tunahu, setiap orang yang minta fatwa dia kasih jawaban, kata Ibnu Mas'ud, itu orang gila. Nah, yang ngomong Ibnu Mas'ud ya, bukan saya. Ya. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud gitu. Orang yang jawab semua soal, yang jawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dia, itu orang gila, kata Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Nah. Dan beliau mengatakan, junnatul alim la adri. Perisai orang yang berilmu itu adalah la adri. Nah. Ya. Enggak tahu. La adri. Ma uhsinul jawab. Ma adri. Naam. Ya sudah, itu paling aman sudah. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Daripada memaksakan diri mengeluarkan fatwa, akhirnya fatwanya ngaco, ya, fatwanya sembrono, fatwanya barakallahu fikum, naam, kayak tebak-tebak buah manggis, ya, barakallahu fikum, naam. Itu bukan ciri khas ulama akhirat. Ulama akhirat itu justru paling takut kalau ditanya. Nah, sesi yang paling menakutkan itu sesi tanya jawab, barakallahu fikum ya. Nah, kalau sesi tanya jawab, waduh, ya. Nah, takut mereka. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Layla adraktu fi fi hadzal masjidi Masjid Nabawi 120 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yus'alu an hadithin aw fatwa illa wadda anna akhahu kafahu dhalika. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, di Masjid Nabi ini saya sudah menjumpai kurang lebih 120 orang sahabat Nabi. Sudah ketemu 120 sahabat Abdurrahman bin Abi Layla. Ternyata karakternya ya podo, sami mawon, ya sama aje. Barakallahu fikum. Naam. Apa itu? Tidak ada seorang pun di kalangan mereka ketika ditanya tentang sebuah hadis atau fatwa, melainkan dia menginginkan, menyukai, berharap justru saudaranya yang lain bisa mencukupi dia. Ya, dia berharap sahabat yang lain yang menjawab. Karakternya sama. Tanya sama Ibnu Mas'ud, tanya sama fulan. Tanya sama Ibnu Umar, coba tanya Ibnu Abbas, ya. Nah, ya tadi ujung-ujungnya nanti balik lagi ke yang pertama, barakallahu fiik. Tayyib. Ya, padahal barakallahu fiikum kita tidak meragukan bagaimana keilmuan saat itu. Itu kan masih seger-segernya ya kan. Sama mata airnya masih dekat zamannya sahabat di situ. Nah, masih seger-segernya, ilmu itu masih fresh-freshnya. Barakallahu fikum, ya belum terkotori, ternodai dengan yang lain-lain. Tapi karakter khairul qurun seperti itu barakallahu fikum. Nah, ya mereka tidak merasa malu, merasa rendah ketika mengatakan la adri, saya tidak tahu. Oh coba tanya fulan, alim fulan. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, barakallahu fikum, dari Imam Malik. Jadi ada kasus, kata Ibnu Abdul Bar, ada orang yang datang menemui Imam Malik. Jauh ini orang. Perjalanannya saja hampir 6 bulan. Barakallahu fikum. Bayangkan. Ya, 6 bulan perjalanan bawa pertanyaan dari kampungnya. Tolong tanyakan kepada Imam Malik. Biar kita punya solusi. Nah, 6 bulan perjalanan, bayangkan. Barakallahu fikum. Orang ini menanyakan, barakallahu fikum, kurang lebih 40 pertanyaan lebih lah. Nah, banyak itu 40 pertanyaan. Ternyata yang dijawab oleh Imam Malik, ya, 6 atau 10. Barakallahu fikum. Nah, 10%-nya paling. Ya, sisanya belum mengatakan la adri, ma'usinul jawab, la adri, ma'usinul jawab. Ini orang hampir emosi dia, ya kan? Bayangkan 6 bulan perjalanan nih, cuman dapatnya 6 jawabannya. Nah, ya Imam Malik, la adri, ya kata dia. Masa Imam Malik nggak tahu, mam, ya. Nah, saya ini jauh-jauh loh. Nah. 6 bulan perjalanan. Saya ini memikul beban dari orang kampung saya. Masa jenengan enggak pikir ya. Nah. Nanti saya bisa diprotes sama orang kampung nih kemarin. Masa Imam Malik enggak iso jawab. Nah. Ya. Nanti mereka enggak percaya. Wah. Imam Malik lebih emosi lagi ya kan. Nah. Kata Imam Malik, "Iya." Naam. Ya. Sampaikan kepada orang kampung kamu. Kamu pulang sana, ya. Sampaikan kepada orang di kampungmu, Imam Malik tak tanya. Ya, dan dia cuma menjawab la adri. Cuma 6 yang dijawab atau 10. Nah, barakallahu fikum. Enggak beban beliau. Nah, karena yang menjadi fokus itu bukan orangnya ini, tapi tanggung jawab dari sebuah pertanyaan tadi, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, kalau mereka-reka, menebak-nebak, barakallahu fikum, asal tembak saja kayak 47 tadi, AK-47. Ini kasihan justru kaumnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dokter ya, salah kasih obat. Barakallahu fikum. Nah, orang ini sakit kepala. Sama dokternya. Dokternya juga lagi banyak masalah. Ya kan. Dikasih apa? Obat cacing. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ya paling perutnya aja mulus-mulus ya kan. Sakit kepalanya gak sembuh. Malah perutnya yang mulus. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu kalau dokter salah kasih obat. Paling pol ya mati, barakallahu fikum, ya kan? Nah, malpraktik itu. Iya. Nah, tapi kalau seorang alim, fatwanya barakallahu fikum, sembarangan, neraka, barakallahu fikum. Iya. Nah, jadi itu pola pikir ulama terdahulu. Beda dengan yang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini kan, barakallahu fikum ya tadi, ingin menunjukkan bagaimana luasnya ilmu dia, bagaimana pencitraannya, barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau ditanya, ya, barakallahu fikum, ya malu kalau nggak jawab. Nah, beban bagi dia. Apalagi kalau sudah ada label lulusan luar negeri, ya itu beban lagi. Kalau kita yang keluaran Sidayu ini masih enak ngomong lah Adri itu kan. Ya kan? Lulusan mana? Sidayu. Oh wajar ya kan? Nah barakallahu fikum. Lulusan Sidayu. Nah. Tapi kalau sudah lulusan mana? Ya. Jami'ah Islamiyah Madinah. Lulusan Al-Azhar. Lulusan barakallahu fikum ya. Naam Sudan. Macam-macam. Lulusan barakallahu fikum. Yaman gitu ya. Wah itu beban bagi dia. Masa ya kan lulusan Yaman 10 tahun katanya hafal semua kutubu tis'ah ya. Naam. Bukan Sahih Bukhari, kutubu tis'ah hafal barakallahu fikum. Naam. Judulnya aja ya kan. Nah. Sama pengarangnya barakallahu fikum. Masa enggak bisa jawab? Itu beban. Naam. Kalau ulama zaman dahulu enggak beban, ya kan? Nah, menyandang imam Darul Hijrah seperti Imam Malik. Enggak beban beliau. Monggo, sampean pulang sampaikan kepada orang kampung, Imam Malik dijawab, ditanya enggak tahu apa-apa. Nah, terserah mau dibully, dibilang apa ya, terserah sana. Barakallahu fikum. Nah. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala juga mendapatkan hal yang serupa. Beliau ditanya beberapa pertanyaan, beliau mengatakan la ilma li biha. Saya enggak punya ilmu tentangnya. Maka orang tadi mengatakan ala tastahyi. Hei, enggak malu jenengan wahai Imam. Apakah Anda tidak malu mengatakan enggak tahu itu? Nah, maka beliau mengatakan lima astahi mimma lam tastahil malaikatu Kenapa saya harus malu? Malaikat saja enggak malu. Ya, ketika Allah bertanya kepada mereka tentang beberapa nama, ketika malaikat enggak tahu, mereka mengatakan, La ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat aja enggak malu, padahal dekat sama Allah, kenapa saya harus malu? Nah, barakallahu fikum. Ya, ini penting untuk barakallahu fikum kita amalkan. Nah, khususnya yang bakal lulus. Nah, ya. Nah. Dan pulang nanti diustazkan barakallahu fikum. Ya, dijadikan ustaz di daerah mana, diustadkan daerah mana, diustadkan barakallahu fikum ya. Nah, antum jangan merasa beban mengatakan la adri, wo enggak tahu Pak, nah enggak ngerti Pak. Nah. Ya. Lah terus kamu di pondok ngapain aja? Ya belajar. Lo kok enggak ngerti? Ya memang enggak ngerti. Nah. Ya kan? Ya, insyaallah kalau kita enggak begitu beban ya kan. Nah. Barakallahu fikum. Lulusan Al-Bainah ya kan. Nah. Kalau yang lulusan luar negeri itu berat, barakallahu fikum ya. Ketika memang tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk barakallahu fikum mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang. Kalau tujuannya menuntut ilmu adalah kemasyhuran, ya, biar terkenal, biar viral, barakallahu fikum, naam. Nah, itu mesti beban dia. Ya. Naam, kalau orangnya itu memang akhirat tujuannya, ya, walaupun tadi dia lulusan hat, dia profesor sekalipun mengatakan la adri lebih gampang. Ya kan? Nah. Nah, tadi tingkatan orang itu kan kata Syekh Al-Utsaimin kan? Yang pertama sok pinter, yang kedua tawadhu, yang ketiga arafa anahu al-jahl. Nah, justru orang itu semakin tinggi ilmunya bukan merasa sok pinter, tapi merasa banyak yang tidak dia ketahui. Ya. Nah, jadi bagi orang yang memang orientasinya adalah akhirat, mengatakan la adri, la uhsinul jawab, aduh enggak ngerti Pak, belum punya ilmunya Pak. Nah, itu gampang. Ringan bagi dia mengucapkannya, ya. Nah, tapi kalau sudah niatannya barakallahu fikum ya, sebuah kemasyhuran, terkenal, nah itu beban ya. Akhirnya dia tadi asal tembak saja barakallahu fikum. Naam, tayyib. Allah musta'an wa 'alaikum al muadzin yuadzin. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala thumma qad alal amru ila iqdami aqwamin yad'una al-'ilma al-yawma alal jawabi fi masaila لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر ثم استشارهم, kata beliau. Tapi ya, untuk zaman sekarang, zamannya beliau padahal ya, urusannya itu kembali kepada kaum yang mereka begitu berani untuk maju dalam berfatwa, dalam memberikan jawaban. Mereka mengaku sebagai orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Baru bisa memberikan kultum, baru bisa memberikan barakallahu fikum ceramah-ceramah, khutbah Jumat, padahal dia masih merujuk kepada majalah-majalah, ya kan, majalah-majalah Islam. Khutbahnya itu baca. Nah, ya. Atau ya dia baca buku khutbah yang sudah disiar dia kan di masjid itu. Nah, barakallahu fikum, itu yang enggak mau usaha sama sekali, ya kan. Nah, pokoknya ada buku khutbah, biasanya kan ada setiap masjid kumpulan khutbah, dibaca aja sama dia. Nah, barakallahu fikum. Ya, dia enggak ada background barakallahu fikum sebagai seorang thalibul ilm, sebagai santri. Nah, ya dia cuma menang di intelektualnya aja, ya anak kuliahan. Nah, udah jadi dosen, ya S2, S3, barakallahu fikum. Tapi itu kan jurusannya ilmu kimia, ilmu fisika, teknik mesin, teknik sipil, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Nah, tapi dia, ya tadi, barakallahu fikum, sangat dekat dengan seorang yang dia ulama kan. Siapa itu? Mbah Google. Ya, dia cari sendiri. Apa ini masalahnya? Tanya Mbah Google. Nah, ya itu saja. Ya, ternyata ulamanya Mbah Google, barakallahu fikum. Nah, baik, ya sudah maju dalam fatwa, ya kalau zaman-zaman sekarang barakallahu fikum. Nah, berjamuran orang-orang yang diustazkan itu barakallahu fikum. Nah, zaman beliau sudah ada fenomena seperti itu, orang-orang yang mengaku berilmu berani untuk menjawab masalah-masalah yang seandainya satu masalah saja itu dipaparkan kepada Umar ibn al-Khattab, beliau akan mengumpulkan para sahabat senior dari kalangan Ahlu Badr. Ini ada masalah nih. Satu. Ya, enam. Itu yang senior-senior dari kalangan Ahlu Badr kumpul. Kita musyawarah. Gimana jawabannya? Enam. Yang tadi, barakallahu fikum, ya. Enam, baru bisa ceramah. Barakallahu fikum, ya. Itu pun baca majalah-majalah Islam atau buku kumpulan khutbah ataupun ya dia berguru kepada Mbah Google, ya Syekh Google. Naam barakallahu fikum rahimahullahu taala. Naam barakallahu fikum, ya. Baik. Itu sudah berani menjawab masalah-masalah besar. Barakallahu fikum. Naam. Apa itu? Ya masalah politik kadang kan. Ya, nah. Kadang masalah yang berkaitan dengan keumatan. Barakallahu fikum. Baik. Seandainya itu ditanya kepada Umar, Umar akan memusyawarahkannya dengan para sahabat senior. Nah, itu gambarannya kata beliau. Sudah mengalami pergeseran. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang benar-benar cinta akhirat dari kalangan ahli ilm sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Dalam berfatwa tidak sesederhana atau senaif yang mungkin tergambar di kalangan orang. Ya, dikiranya sekedar merujuk kepada Mbah Google itu bisa menjawab pertanyaan. Ya walaupun mungkin dia akan mendapatkan barakallahu fikum, ya rujukan-rujukan juga. Tapi untuk sebuah kasus permasalahan belum tentu apa yang Anda temukan di searching Google itu sesuai. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan untuk kokoh dalam sebuah fatwa, yang pertama yang dia harus tahu ilmu syar'i. Ya. Dia tahu pembahasan di kalangan para ulama bagaimana khilaf yang terjadi. Bukan hanya dia tahu satu sisi saja, haram hukumnya. Dia belum pernah membahas ternyata ada ulama lain yang mengatakan makruh. Atau bahkan mengatakan tidak haram sama sekali, tidak makruh sama sekali. Cuman dia dapat ini saja. Nah, itu bakal menjadi barakallahu fikum sebuah kegaduhan nantinya. Ya. Nah, dia harus mengerti hukum syar'i dengan detail dan rinciannya. Barakallahu fikum, pembahasannya dan landasan argumen kenapa dia memilih pendapat ini. Dia harus ngerti. Apakah itu cukup? Belum. Karena kasus yang terjadi di masyarakat tidak sepolos itu, barakallahu fikum. Yang kedua adalah fahmul waqi wal fikhi. Nah, dia harus memahami kondisi yang terjadi itu benar-benar paham. Ya, barakallahu fikum, secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Nah, ya. Contoh kasus terjadi di masa barakallahu fikum kekhilafahan Umar. Ini kasus disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Akhbarudz Dzirar wal Mutamajjinin. Ada dua orang ini hendak berperang. Dia menitipkan barangnya, barang berharganya kepada seorang ibu-ibu, ya, seorang mama. Nah, bu, mungkin tetangga dekatnya atau apa, ya, kami berdua ini mau perang. Titip ya, ini barang berharga kami, uang macam-macam ada di sini semua. Kami nggak ada yang dipercayai kecuali ibu. Tapi ketentuannya, kalau mau mengambil harta ini, kami berdua harus ada, bu. Kalau cuma satu dari kami, jangan dikasih. Jelas, bu? Jelas, nak. Ya sudah, jaga baik-baik, bu, ya. Kalau ngambil harus dua loh, bu. Kalau satu nggak boleh. Jelas, bu? Jelas, ya sudah. Titip ya, bu. Baik-baik dijaga. Nah. Pergilah orang dua ini. Lama, barakallahu fikum. Kemudian, setelah beberapa waktu, beberapa bulan atau beberapa tahun, cuma satu yang balik. Ya. Kemudian datang ke ibu ini bilang, bu, teman saya gugur di medan tempur. Mati. Nah, saya mau ngambil harta yang kami titipkan kemarin. Barakallahu fikum. Ya ibu ini ya polos-polos aja. Mati nak ya? Iya bu, mati bu. Itu penting harta nanti mungkin saya mau kasihkan ke keluarganya, ahli warisnya. Saya mau ambil. Dikasihlah sama ibu ini, polos ya kan. Ini nak, aman masih harta kalian. Nah, dicek, oh iya bu. Ya. Full, sempurna, gak ada yang hilang. Kabur nih orang pergi. Ternyata barakallahu fikum beberapa lama kemudian datang orang yang dibilang mati tadi, ya kan? Nah, bukan bangkit dari kubur, bukan. Ditipu ibu ini ternyata. Ya. Nah. Datang. Loh, ibu ini bingung, ini kan? Dikira bangkit dari kubur tadi, ya kan? Nah. Loh, kamu kok masih hidup? Ya, memang kenapa, bu? Saya kesini mau ngambil harta yang kemarin saya titipkan bersama saudara saya. Loh, sudah diambil sama saudaramu, nak. Katanya kamu sudah mati. Jadi ibu kasihkan sama saudaramu. Loh, gak bisa begitu, bu. Kan kita sudah jelas ngasih tahu sama ibu, kalau kami berdua enggak datang, enggak boleh dikasih. Kenapa ibu kasih yang cuma dia sendirian? Ibu yang salah, ganti pokoknya, enggak tahu. Saya pokoknya ganti. Nah, ribut akhirnya. Nah, ini saya bilang, enggak sepolos itu. Ya, datang kepada Umar. Jelaskan masalahnya. Nah, Umar memutuskan, ya gimana lagi? Andai kata ibu ini memang ditipu, ya ibu ini terlalu lugu. Salah juga. Ya, nah. Mau nyari orang tadi, ya gimana caranya? Ya kan? Ya, keteledoran ada pada ibu. Akadnya jelas, Bu. Kalau mereka berdua tidak datang, ibu gak boleh kasih. Kenapa dikasih? Bingung ibu ini. Kan katanya udah mati, tapi ibu sudah buktikan belum? Ya saya mana tahu sampai ke sana, wahai Amirul Mukminin. Oh, mau nangis ibunya, barakallahu fiik. Kasihan. Ya kan? Nah. Ya gimana lagi, Bu? Kita gak bisa apa-apa. Kalau secara hukumnya ya seperti itu. Ibu teledor, ibu lalai. Harus diganti, Bu. Wah, bingung ibu ini. Wah, sedih. Barakallahu fiikum. Antum jangan sedih juga. Nah, ini cerita, ya kan? Nah. Mau nangis ibu itu, barakallahu fiikum. Nah. Akhirnya, ada yang ngasih usul. Bu, coba datang ke Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali itu pintar, Bu. Ya, cerdas, jenius, Bu. Siapa tahu dia punya solusi. Nah, datang ke Ali. Ya, nah, dua orang ini datang ke Ali. Digambarkan masalahnya, Ali tahu. Ini orang mau nipu, ini jahat, ini anak muda ini, ya. Nah, tapi berhadapan sama Ali, salah dia. Hah? Kata Ali, coba kamu ulangi. Kamu mau mengambil harta tadi, syaratnya apa? Harus dua orang. Kalian berdua harus hadir mengambil harta ini. Benar? Benar. Ya. Nah. Tapi kan ibu itu kasihkan sama teman saya, Ali. Nah. Salah ibu ini. Kenapa dikasihkan? Harusnya nunggu kami berdua. Ya sudah, kata Ali. Kamu juga gak berhak meminta ganti rugi kepada ibu ini. Kenapa? Kamu cuma sendirian. Mikir. Paham ya? Kan bilang, kalau mau ngambil harta ini, harus orang dua. Kamu sendirian. Kamu tangkep itu teman kamu, bawa ke sini, baru tak ganti uang kamu. Paham ya? Cerdas gak tuh? Gak kepikiran sampai ke sana kan? Nah, iya ya. Ngapa kok susah-susah? Wah, ibunya jadi seneng, barakallahu fikum ya. Nah, senyum-senyum diketawain itu anak muda malu, barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau kamu ingin ngambil uang kamu, kan dua orang sarannya. Kamu sendiri, gak bisa. Bawa teman kamu ke sini. Tak ganti uang kamu. Nah, bingung dia. Waduh, repot kalau berhadapan sama orang cerdas ini. Paham ya? Nah, itu tadi. Barakallahu fikum. Ya, yang namanya fatwa itu tidak senaif itu, barakallahu fikum. Ya, kadang ada orang yang suka tipu-tipu. Tahu ya tipu-tipu? Suka membohongi. Kadang dia itu meminta fatwa kepada seorang alim, tujuannya untuk menggiring. Agar alim tadi mengeluarkan fatwa berupa rukhsah, keringanan. Nah, dia gambarkan sebuah permasalahan, seolah begini-begini-begini, susah, gimana. Ujung-ujungnya, bolehlah begitu, karena darurat. Nah, itu. Yang dia pengen dengar tuh, padahal dia tahu, nggak boleh. Kalau kondisi aslinya dia gambarkan, nggak boleh. Tapi dia menggambarkannya kepada alim tadi, ya, seolah-olah terdesak lah, terpaksa lah. Nah, itu yang dia cari. Oh, itu. Gak apa-apa. Nah, gak apa-apa itu yang pokoknya. Kata Ustaz Bulan, gak apa-apa. Nah, ya kan? Kata Syekh Bulan, gak apa-apa. Nah, padahal yang dia gambarkan kepada alim tadi, barakallahu fikum, gak dia sebutkan bagaimana kenyataannya, sama atau tidak. Paham ya? Nah, jadi dunia fatwa itu tidak sepolos itu, barakallahu fikum. Ya, tidak senaif itu. Iya, mungkin kita menguasai ilmu syar'i. Masya Allah, rincian-rinciannya kita sudah belajar semua di pondok pesantren. Tapi ilmu yang satu ini nggak gampang. Anda harus melihat konteks pertanyaannya. Kan kelihatan di situ nada-nada, ya, narasi-narasi yang dia sampaikan. Ah, ini maksudnya ini ingin memojokkan. Ah, ini maksudnya ingin mencari rukhsah. Ah, ini maksudnya ini untuk ngetes-ngetes. Nah, ya. Jadi orang yang berilmu itu, barakallahu fikum, bukan hanya fikih syar'i, tapi juga fikhul waqi'. Bukan fikhul waqi' yang digembar-gemborkan oleh orang-orang harokiyin ya, untuk memahami dunia politik itu bukan itu. Maksudnya itu fikhul waqi' itu gambaran dari kejadian atau permasalahan yang sedang ditanyakan. Dilihat dari memandang mata orangnya saja, seorang yang memang sudah piawai, dia sudah tahu. Ya gak? Seorang alim dari cara dia melihat. Nah, ini cara pandangnya ini ada syai. Nah, itu yang sudah pakar ya. Dari lihat sorot mata orang yang bertanya saja, itu saking dalamnya ilmu. Dia punya firasat yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Amin ya kawan. Nah, jadi dalam bab fatwa, barakallahu fikum, ya, harus berhati-hati. Tidak seperti yang kita duga, yang kita kira, apalagi untuk masalah-masalah barakallahu fikum sengketa, apalagi sudah masalah-masalah kenegaraan sudah. Nah, barakallahu fikum ya. Masalah politik, barakallahu fikum, wah itu masalah besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ustaz, pilih nomor 1 atau nomor 2? Wah, kan kadang udah kalau mau dekat-dekat barakallahu fikum pemilihan itu kan, wah, itu mesti orang-orang alim itu mesti diikut sertakan itu untuk dijadikan pijakan, ya kan? Nah. Kalau terpaksa yang mana nih, Ustaz? Ah, mesti digiring-giring situ. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kalau orang yang memang ulama akhirat, dia enggak sepolos dan selugu itu. Pak Iman ya. Nah, barakallahu fikum. Sayyid, yang lebih aman ya. Yang menghindar. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, kita lanjutkan saja. Masih jam 7 ya. Tinggal sedikit. Selanjutnya kata beliau, wa min sifatihim ayyakuna aktsaru bahtihim fi ilmil a'mal amma yufsiduha wa yukaddira al-quluba wa yuhayyiju alwasawisa. Di antara sifat ulama akhirat, mereka itu sangat-sangat memotivasi ya diri mereka untuk lebih banyak, untuk lebih sering membahas permasalahan-permasalahan ilmu bersifat amali, apa yang bisa merusak amalan. Begitu intens, begitu dalam mereka mempelajari seluk-beluknya. Apa yang bisa merusak amalan? Apa yang membuat hati ini keruh? Apa yang membuat jiwa kita itu gusar? Nah, mereka begitu dalam mempelajari ilmu-ilmu ini. Ya, ilmu yang namanya tazkiyatun nufus. Nah, mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran yang ada. Wayuhayyiju wasawis. Mereka juga mempelajari dalam apa saja sih yang bisa membangkitkan dan memicu munculnya was-was setan itu. Mereka perdalam apa saja. Karena kata beliau, fa inna suwaral a'mal qaribatun. Karena untuk menggambarkan sebuah amalan itu lebih dekat. Artinya kalau sekedar semangat dalam beramal, itu lebih gampang, lebih mudah. Ya. Nah, membuat orang semangat. Banyak caranya lebih mudah lah, gampang lah. Yang susah itu adalah wa innamat ta'bu fi tasfiyatiha. Yang meletihkan itu adalah untuk membersihkan amalan-amalan tadi dari kotoran-kotoran hati, kebusukan-kebusukan hati. Ya kan? Nah, untuk membuat orang semangat beramal lebih gampang. Ya, kadang menggunakan sisi materi. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Siapa yang selama satu bulan ini selalu mendapatkan sop pertama, tak beri, akan saya belikan sepeda motor. Wah, semangat, ya kan? Nah, tapi kalau caranya seperti itu kan nanti sudah berbeda niatannya, ya kan? Nah, atau dengan barakallahu fikum wa'id, dengan ancaman, ya, nah. Siapa yang telat sholat subuhnya, sholat asarnya lebih dari 3 kali, denda 100.000. Ya kan, takut semua itu ya kan, 100.000. Nah, kalau tidak mampu membayar, ganti. Nah, ya, memasak di dapur selama 2 bulan. Ah, barakallahu fikum. Misal. Itu namanya kan kalau enggak al-has tahdid, ya kan, ancaman. Nah, semangat. Yang susah itu justru adalah membuat seseorang melakukan amal soleh itu memang dengan ketulusan. Ya. Enggak ada karena niatan-niatan pengen dapat materi duniawi atau takut dari hukuman. Nah, itu yang bagaimana caranya kita itu membuat orang melakukan sebuah amal kebaikan, meninggalkan amal keburukan. Bukan karena tersebut. Ya. Bukan karena materi yang kita tawarkan. Bukan karena hukuman yang kita ancamkan. Nah, itu dikaji lebih dalam oleh para ulama akhirat ini. Gimana sih caranya buat manusia itu, ya, bisa bersih hatinya. Nah, ya, dari kotoran-kotoran dan kebusukan-kebusukan tadi. Nah, yang seperti ini masih banyak ya kan gambaran orang-orang yang barakallahu fikum seperti itu. Dari kalangan para thalabah kita juga tidak bisa barakallahu fikum mengatakan tidak. Ya, masih banyak kita yang barakallahu fikum berada di sini punya niatan-niatan yang tidak baik. Nah, ya. Masih ada barakallahu fikum tayyib bercak-bercak kotoran tersebut. Nah, itu yang perlu kita dalami, kita kaji gimana sih caranya biar hati ini memang bersih ketika melakukan amalan tadi. Itu ulama akhirat. Wa asluddin, kata beliau, at-tawakkal minas syarri wala yasihhu ayyutawakka hatta yu'rafa. Dan diantara pokok dari agama ini adalah menjaga diri dari keburukan, hal-hal yang jelek. Nah, dan tidak akan bisa orang tadi menjaga diri dari hal-hal yang jelek sampai dia dikasih tahu, ya, mana saja yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara ulama akhirat. Ya, cirinya mereka barakallahu fikum lebih banyak mendalami ilmu-ilmu seperti ini. Wa min sifatihim al-bahthu an asraril a'mal asy-syar'iyyah wal mulahadhati li hikamiha. Di antara sifat ulama akhirat itu mereka juga cenderung untuk membahas permasalahan rahasia-rahasia dari amalan-amalan syar'i. Artinya bukan hanya sekedar dari sisi barakallahu fikum lahiriah saja, tapi secara batiniah mereka juga bahas. Ya. Salat, ahkamu salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu kan lumayan ya kan. Bagaimana khilafnya, bagaimana keragaman tata caranya barakallahu fikum. Nah, ulama akhirat mereka tidak hanya terfokus pada itu saja. Nah, tapi mereka juga merenungi nilai-nilai barakallahu fikum amal batin yang diperoleh dari sholat tadi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mulahadhah li hikamiha, mereka begitu perhatian, teliti membahas tentang hikmah-hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah. Itu ciri-ciri ulama akhirat. Pendalamannya itu bukan hanya sekedar lahiriah, tapi mereka lebih banyak terkait dengan batiniahnya. Nah. Fa in ajiza 'anil ittila' 'alal 'illah kafahu taslimu lisyar'i. Ini qaidun muhim. Tetapi ketika dia tidak mampu untuk lebih dalam menelaah, meneliti alasan-alasan hikmah dari pensyariatan tadi, maka dia mencukupkan diri dengan taslim, ya, menerima dan pasrah atas ketentuan syariat. Nah, artinya ada titik, ada bab-bab yang di situ memang sudah kita sudah bukan ranahnya kita lagi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Nah, itu sudah di luar nalar ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ya sudah. Ujung-ujungnya apa hikmahnya? Ya taslim. Kita diminta untuk sejauh mana kita tunduk kepada Allah dalam menerima ya syariat tadi. Barakallahu fikum. Tapi bagi untuk perkara-perkara yang lain yang memungkinkan untuk dibahas, dikaji, hikmahnya, ilahnya, mereka bahas. Seperti masalah pencucian bejana yang dijilat oleh anjing, ya kan? 7 kali cucian, kemudian salah satunya menggunakan tanah. Kenapa tanah? Kenapa bukan sabun? Kenapa bukan alkohol? Kenapa bukan benda-benda yang dianggap bisa membersihkan? Nah, itu dibahas sama mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya, ternyata pada liur anjing itu mengandung begitu banyak bakteri. Dan bakteri itu akan lebih efektif mati ketika dia bersentuh dengan unsur tanah. Ya, lebih efektif matinya dibandingkan dengan sabun. Ya, masih banyak bakterinya. Itu diantaranya. Barakallahu fikum. Nah. Wa min sifatihim ittiba'u sahabati wa akhyari tabi'ina wa tawaqqi kulla muhdatsin. Dan diantara sifat ulama akhirat itu adalah mereka selalu berusaha untuk mengikuti para sahabat dan para tabi'in pilihan, dan juga menjaga diri dari segala macam jenis-jenis perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Selesai dari kitabul ilm, akan masuk kitabut taharah wa asraruha wassalah wa ma yata'allaku biha. Alhamdulillah. apa yang dimaksud dengan amalan-amalan rahasia? Artinya rahasia di balik amalan tadi, artinya pesan-pesan yang bisa kita ambil dari amalan tersebut, ya, para kafir. Nah, jadi ada pesan tersurat, ada pesan tersirat. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi ada yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Nah. Ya, seperti barakallahu fikum. Perintah Nabi ketika orang itu marah, kan diperintahkan untuk apa? Untuk merubah posisi. Kalau berdiri, duduk. Ya kan? Kalau duduk masih marah, berbaring. Dan dia menempelkan pipinya ke tanah atau ke lantai. Nah, itu rahasianya apa? Dari satu sisi, itu namanya amrun ta'abudi. Ya, kita manusia saja, diperintahkan kayak gitu. Nah, tapi sama ulama akhirat tadi, mereka berusaha untuk menyelami lebih dalam. Kenapa? Ah, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang ada kaitannya dengan barakallahu fikum ilmu-ilmu ya dunia, terkadang juga ya benar-benar bersifat barakallahu fikum batin tadi. Di antaranya kenapa dia disuruh untuk menempelkan tipinya ke tanah, disebutkan oleh mereka untuk menyadarkan manusia yang lagi marah tadi agar dia ingat dia itu diciptakan dari tanah. Ya. Nah, sesuatu yang dia injek-injek itu, itulah asal mula penciptaan dia. Nah, orang marah itu kan karena sombong, karena dia merasa tinggi, merasa lebih baik. Disuruh nempel ke tanah biar ingat, kamu enggak pantas sombong, kamu tuh asalnya dari sini loh, yang kamu injek-injek. Nah, paham enggak? Tentu kan beda. Ya, seseorang yang mengamalkan amalan tadi, ketika dia tahu rahasianya, ketika dia sadar, oh itu maksudnya. Akhirnya dia sangat efektif mengamalkan hadis tadi. Dibandingkan orang yang enggak tahu, pokoknya kata Nabi, ya kan kalau berdiri masih marah, duduk, duduk masih marah, baring. Cuman itu aja yang dia tahu. Kok masih mau marah ya? Nah, karena tadi dia tidak begitu dalam menyelami perintah tadi, paham nggak? Nah, tapi kalau yang ngerti tadi, ketika dia berbareng, dia itu punya pemikiran tadi. Oh, maksudnya itu biar saya ini sadar, ya, saya nggak pantas sombong, saya tuh dari tanah. Nah, itu tadi. Pak Iwan ya, nah itu. Barakallahu fikum, kita ambil ya ilmu itu dari ulama-ulama barakallahu fikum akhirat tadi. Mereka tuh ngajarin ilmu itu bukan mengajari kita dari sisi lahiriah, tapi juga ada hal yang seperti itu loh. Itu yang susah. Paham ya? Nah, itu membutuhkan barakallahu fikum tadi pendalaman dan penyelaman yang luar biasa. Mereka memiliki sudut pandang melihat sesuatu yang mungkin kita nggak sampai ke situ memandangnya. Paham Ivan ya? Nah, itu maksudnya rahasia-rahasia amalan. Ya, kalau ketemu ya mereka, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu tadi prinsipnya, ya sudah. Ini dianggap saja sebagai amrun ta'abbudi. Ya, kita diminta untuk nurut saja. Mereka nggak akan menolak ya hadis tadi atau ayat Quran. Nah, gara-gara menurut logika mereka enggak masuk, enggak. Kalau sudah mentok, enggak dapat logikanya, ya sudah. Terima. Nah, bedanya dengan apa? Aqlaniyun. Kalau aqlaniyun yang namanya ilah itu harus ada. Kalau bertentangan dengan logika, tolak. Nah, itu beda. Ya, itu sombong namanya. Sombong dengan ilmu dunia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimana sikap kita ketika mendapati di kampung kita banyak kerabat kita yang melakukan praktek kesyirikan, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Naam. Seperti kerja di bank atau yang lainnya. Ya dakwahi mereka ya bil hikmah wal mau'izah. Ya wajadilhum billati hi ahsan. Itu kan tahapannya. Nah, ajak mereka dengan cara yang hikmah, dengan ujangan, nasihat, diskusi sekali-sekali boleh. Ya. Jidal itu kan diskusi dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Nah, ngobrol ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ketika kita ingin mengingatkan saudara kita yang melakukan sebuah kemungkaran, itu ada tahapannya. Ya. Enggak langsung bilang syirik nih, musyrik, finar, kekal di neraka inti. Nah, ya kalau caranya kayak gitu orang ngamuk semua di satu kampung, ya. Nah, barakallahu fikum. Kowar-kowar barakallahu fikum ya di pos kambling, di masjid barakallahu fikum. Tayyib, dia diminta khutbah. Pertama kali materinya langsung nyikat itu ritual-ritual di masyarakatnya ya. Itu yang namanya sedekah bumi itu musyrik finar khalidun fiha. Mantap. Ya kan teriak ya. Wah itu orang masjid pada gusar semua barakallahu fikum. Nah. Ya. Enggak seperti itu caranya barakallahu fikum. Nah. Ya. Ada yang namanya at-ta'rif ya, ada yang namanya mau'izah, kemudian asyiddah barakallahu fikum baru nanti yang namanya tayyib al-fi'l ya, ad-darbu dan yang semisal dengannya. Nah. Ya. Harus smart, harus cerdas. Kita harus juga bisa memahami karakter yang ada di masyarakat. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya juga cerdas. Barakallahu fikum, ya. Dan beliau sangat memahami karakter yang ada di masyarakatnya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau menggambarkan ya, orang yang mengingatkan orang lain dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, padahal dia belum mencoba dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Ya, tapi langsung aja barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau seperti seseorang yang ingin membersihkan baju kotor dengan air seni. Ya. Nah, dengan air kencing. Bukan tambah bersih, tambah kotor, tambah rusak, tambah rujam. Barakallahu fikum. Iya. Terkadang orang itu sudah cukup dengan ucapan yang lembut, teguran yang santun, barakallahu fikum. Naam. Kadang tidak langsung dengan isyarah orang sudah mengerti dan memahami barakallahu fikum. Nah. Ya. Intinya yang penting kita menyampaikan barakallahu fikum hukum syar'i tadi kepada mereka dengan cara seindah mungkin, sebaik mungkin barakallahu fikum. Nah. Sehingga pesan itu tersampaikan ya. Enggak ada unsur menggurui ya, sok pintar, nyalah-nyalahin barakallahu fikum, enggak. Tapi caranya barakallahu fikum tetap menunjukkan kerendahan hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu dicontohkan sama beliau dalam mukhtasar nanti akan kita ketemu terkait dengan adab nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang lebih gampang menerima kalau kita caranya itu merendah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Daripada kalau kita menggunakan cara yang tadi sok pinter, sok tahu, sok bisa segalanya, barakallahu fikum. Orang lebih sulit untuk menerima. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naktahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaika.